بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita masuk dalam hadis yang ke-10 dari bab al-amr bil muhafaza ala sunnah wa adabiha. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin, telah berdiri Rasulullah sallam di hadapan kami lalu beliau memberi nasihat. Faqala, maka dalam nasihatnya beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, innakum mahsyurun ila Allah taala hufatan ghuratan ghurala, wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian mahsyurun ila Allah taala, kalian akan dikumpulkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa taala, yaitu di hari kebangkitan. Hufatan uratan ghurala, dalam keadaan tidak mengenakan sendal atau alas kaki, tidak mengenakan pakaian atau telanjang, dalam keadaan tidak bersunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina innakunna fa'ilin. Lalu beliau alaihi salatu wasalam menukil firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami ciptakan manusia sebagai awalnya, maka kami ulangi yang seperti itu. Wa'dan 'alaina innakunna fa'ilin. Ini adalah sesungguh-sungguh janji, pasti janjiku itu. Dan aku akan melakukannya. Ala wa inna awal khalaik yuksa yawmal qiyamah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya yang pertama kali di hari itu yang mengenakan pakaian atau yang diberi pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam, yang pertama mendapatkan pakaian di antara manusia, dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat kelak, yang semula semua dalam keadaan telanjang, maka yang pertama kali dikenakan pakaian yaumul kiamah adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal, maka sungguh akan didatangkan beberapa orang dari umatku, maka diambil orang itu dengan tangan, dengan sisi, dari sisi kirinya. Fa'akulu ya Rabbi ashabi, maka aku mengatakan, ya Allah, itu adalah sahabatku, umatku ya Rabb. Fa'yukal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengerti, tidak tahu apa yang terjadi setelah kamu meninggal. Fa'akulu kama qala al-abdus salih. Maka aku berkata, sebagaimana telah diucapkan oleh seorang abdus salih. Yang dimaksud adalah Isa alaihissalam. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku atas mereka menjadi syahid ketika aku bersama mereka. Ila qauli ta'ala al-aziz al-hakim. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Maka diucapkan kepadaku, kata Rasul alaihi wasallam, bahwa mereka terus saja ada dalam keadaan murtaddin, murtad dari agama. Semenjak engkau tinggalkan mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Ghuralan, kata Imam Nawawi, ay ghairu mahtunin, tidak tersunat. Hadis ini menerangkan kepada kita suatu keadaan di hari kiamat kelak, bahwa ada di antara umat Muhammad yang mereka tidak menjalankan sunnah atau anti sunnah, meninggalkan sunnah sampai menyeret mereka kepada murtad gara-gara tidak menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akibatnya mereka dikatakan sayuja'u birijalin min ummati fayu'khad bihim dhata shimal, maka diseret dari sisi kirinya. Ikhwanu fillah azani Allah wa iyyakum, ini adalah satu berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang beliau tidaklah berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi beliau berucap, tidaklah yang diucapkan la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang diucapkan kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mensyarah hadis ini cukup panjang. Bermula beliau menerangkan tentang khutbahnya Rasul, bahwa Rasul seringkali berkhutbah di hadapan para sahabatnya, dan yang namanya khutbah Rasul ada khutbah yang bentuknya ratibah seperti khutbatul Jum'ah, seperti khutbatul Id, atau khutbah istisqa dan selainnya, yang sifatnya rutin, yang sifatnya sering datang ketika sering terjadi. Ada pula khutbah al-aridhah yang tiba-tiba ada satu kejadian Rasul ingin menerangkan, maka beliau bangkit dan menerangkan di hadapan para sahabatnya. Hadis ini termasuk khutbah yang sifatnya ratibah. Beliau Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Saimi rahimahullah mengatakan waqad nakala al-mu'allif rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fihim khatiban, bahwasanya Nabi sallallahu telah berdiri berkhutbah kepada mereka. Wa hadhihi khutbah al-aridhah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah ini adalah khutbah yang bentuknya khutbah aridhah, kadang-kadang, bukan khutbah yang sifatnya rutin. Faqad qama fihim khatiban faqala wa qala innakum mahsyurun yawmal qiyamah khufatan uratan ghurala. Di dalam khutbahnya beliau mengatakan innakum mahsyurun, kalian akan dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah. Bagaimana keadaan ketika itu? Khufatan uratan ghoralan, tidak beralas kaki, tidak pula berpakaian, tidak pula berhitan. Mahsyurun, kata Syekh, yakni majmu'ah fi sa'idun wahid laisa fihi jibal wa laisa fihi audiyah wala bina wala asjar. Dikumpulkan di satu tempat yang tidak ada gunung di sana, tidak ada pula wadi. Kalau gunung yang meninggi, kalau wadi itu yang turun. Biasanya wadi ada di antara celah di antara satu gunung dengan gunung yang lainnya. Tempat air mengalir. Wala bina wala asjar. Tidak ada bangunan di tempat itu, tidak pula ada pohon-pohonan. Jadi tempat betul-betul lapang, tidak ada apa-apa lagi. Cuma tempat yang lapang, dikumpulkan manusia ketika itu semuanya. Dari yang pertama diciptakan oleh Allah sampai yang terakhir dikumpulkan di tempat itu. Karena tempat itu tempat satu, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada asjar, enggak ada apa-apa. Yusmi'hum ad-da'i wa yanfuduhum al-basar. Yusmi'hum ad-da'i. Para penyeru, kalau ada penyeru, maka akan terdengar semuanya rata, karena enggak ada yang menghalangi suaranya. وَيَنْفُضُهُمْ al-basar, mata tidak ada penghalang untuk melihatnya, karena semua datar, betul-betul datar. Yakni لَوْ دَعَاهُمْ أَدَّائِ لَأَسْمَعُهُمْ جَمِيعًا. Kalau ada penyeru berkata, maka semuanya akan mendengarnya. لِأَنُوا لَيْسَ هُنَاكَ ma yahulu bainahum wa baina isma'ihim wa yanfudhahum al-basar ay yadrikuhum jami'an. Pendengaran akan mudah mendengar suara karena enggak ada yang menghalangi. Pandangan juga akan mudah memandang, tidak ada yang menghalangi. Itulah keadaan kelak di yaumul qiyamah. Ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat, keadaannya hufatan uratan ghurala. Hufatan laisa alaihim ni'al. Yang namanya hufat, maknanya laisa alaihim ni'al, tidak menggunakan sendal ataupun alas kaki. Wala khufaf wala ma yakubin bihi arajilah. Yang jelas tidak beralas kaki, itulah yang dimaksud dengan khufatan. Uratan laisa alaihim kiswah. Badiyah absyarihim. Maka karena tidak mengenakan pakaian akan nampak dalam pandangan. Ghuralan yakni ghairu mahtunin. Kondisi ketika itu tidak berhitan. Apa hitan? Syekh pun menerangkan makna hitan. Wal hitan wa qata' al jaldah allati takunu ala khashfah wa taqta' min ajl tamam at-taharah kama sanubayyinahu insyaallah. Yang namanya hitan adalah memotong kulit kulub kulit kulub atau kulit zakar yang ada di ujung zakar itu dipotong, yang dengannya akan sempurnanya kesucian seseorang sebagaimana akan nanti akan diterangkan. Jadi ghuralan adalah kondisi seseorang yang tidak berhitan. Buhman qala al ulama ay laisa ma'hu mal. Di dalam riwayat ada ucapan Buhman, tapi di hadis yang sekarang ini tidak ada ucapan Buhman. Syekh melanjutkan Buhman. Apa itu Buhman? Ay laisa ma'hu mal. Orang yang tidak punya sama sekali harta. Tidak punya harta sama sekali. Pakaian saja tidak punya. Fayakunul insan mujarradan min kullu syai' thumma istadalla lidzalika biqouli ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina innakunna fa'ilin. Manusia ketika itu betul-betul tidak punya apa-apa. Kosong, mujarrad, tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Lepas dari pakaian enggak punya, harta enggak punya, sendal enggak punya, apa-apa enggak punya. Lalu dibacakanlah kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu, sebagaimana kalian dilahirkan, diciptakan oleh pertama kali. Kondisi kita ketika pertama kali dilahirkan dari perut ibu kita, kondisinya enggak punya pakaian, enggak punya harta, enggak punya sandal, dan dalam keadaan tidak terhitan. Begitulah Allah katakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Kami ulangi keadaan seperti itu nanti. Ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, lalu dikumpulkan di satu tempat. Wa'dan alaina innakunna fa'ilin. Ya'ni annallaha yahshuruhum kama bada'ahum awwala khalqin. Ketika Allah mengumpulkan manusia di satu padang, tempat yang luas sekali, maka Allah bangkitkan mereka seperti waktu pertama kali manusia lahir ke bumi. Ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita, seperti itu pula kita nanti dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di hari kiamat. Yakhrujuna min butuni ard kama kharaju min butuni ummahatihim. Mereka akan dikeluarkan dari perut bumi ini kondisinya sama seperti ketika mereka dikeluarkan dari perut ibunya. Seperti apa mereka dikeluarkan dari perut ibunya, seperti itu pula lah manusia ini dikeluarkan dari perut bumi. kita tidak ada satu pun yang mempunyai emas permata di genggamannya ataupun dikalungkannya ketika lahir dari ibu kita. Tidak ada yang punya harta ketika keluar dari perut ibu kita. Tidak ada yang berpakaian, walaupun anak raja, walaupun anak saudagar, walaupun anak orang kaya, sama seperti anaknya si miskin. Mereka keluar dari perut ibu dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya apa-apa. Maka seperti itu pula Allah. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan, dikeluarkan dari perut bumi. Hufatan uratan ghurala, seperti itulah kata mereka itu, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersunat. Karena banyak orang di dunianya, mereka berbangga-bangga dengan alas kakinya. Ada yang mengatakan saya beralas kaki seharga 10 juta, ada yang mengatakan 50 juta, ada yang sekian ratus juta, berbangga-bangga. Ada yang berbangga-bangga dengan pakaiannya nilainya sekian puluh juta dan sebagainya. Ada yang menilai apa yang dia kenakan dari pakaiannya, maka dia bangga, yang saya kenakan sekarang 2 miliar, sekian miliar. Mereka berbangga-bangga. Ketahuilah, ketika dibangkitkan kelak, dikeluarkan dari perut bumi, kalian tidak mengenakan apapun. Kalian sama seperti ketika kalian dikeluarkan dari perut ibu kita semua. Hufatan uratan ghurala. Thumma qala wa'dan alaina ay mu'akkadan. Akkadahu Allah ala nafsihi li'anna hadzal maqam yaqtadi at-tawqit. Fa inna minal bashar man kadzdzaba bil hasyr wal iyad billah. Allah katakan wa'dan alaina, ini adalah janjiku dan pasti itu akan terjadi. Maka kalimat wa'dan alaina ini adalah kalimat ta'kid, penetapan, meyakinkan bahwa itu pasti akan terjadi. Kenapa Allah katakan demikian? Karena ada di antara manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Karena di antara manusia ada yang mengingkari akan dikumpulkannya, akan dihidupkannya lagi manusia. Mereka meyakini setelah kematian ya sudah selesai. Yang namanya manusia hidup dan mati, setelah itu selesai urusannya. Hal ini atas orang yang mendustakan hari kebangkitan, Allah katakan Allah menukil ucapan mereka, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Allah menukil ucapan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. In hiya illa hayatuna dunya. Sesungguhnya kehidupan ini ya sudah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, hidup, mati dan hidup sudah. Enggak ada dibangkitkan kembali itu, enggak ada. Wa ma nahnu bimab'utsin. Enggak ada hari kebangkitan. Enggak mungkin kita akan dibangkitkan lagi. Sudah mati kok. Kalimat ini, keyakinan ini sampai sekarang masih banyak orang meyakini seperti itu. Orang-orang kafir sebagian mereka meyakini bahwa kehidupan hanya ada di dunia. Setelah itu, khalas, intaha, selesai. Dia tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Maka di dalam ayat tadi Allah katakan wa'dan 'alaina innakunna fa'ilin. Ini adalah janji dariku. Pasti aku akan lakukannya. Haddatsa Nabi alaihi salatu wasallam bi hadzal hadis faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengatakan wa aswata, sangat jeleknya kondisi ketika itu ya Rasulullah. Artinya enggak enak gitu loh, masa melihat, saling melihat dalam keadaan telanjang. Ar-rijal wa nisa yandur ba'dhum ila ba'din. Apakah laki dan wanita masing-masing bisa saling melihat ketika itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah al-amr a'dham min an yahimmahum dzalik. Kondisinya ketika itu sangat dahsyat ya Aisyah. Tidak bisa orang mendapatkan perhatian seperti itu. Kondisi dahsyat, betul dahsyat. Ketika manusia dikumpulkan dalam satu padang, satu tempat, dalam keadaan telanjang, tapi dia punya pikiran bagaimana kondisi ketika itu. Al-amr azim. Kondisi ketika itu betul-betul dahsyat sekali. Mayandur ahad li ahad. Tidak mungkin satu orang bisa ingin memperhatikan orang lain. Karena kondisinya betul-betul dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Sampai Allah terangkan dalam ayatnya. Yauma idin yafirrul mar'u min akhihi. Di hari itu masing-masing orang akan menghindar pergi dari saudaranya, menjauh dari ibunya dan bapaknya, menjauh dari istri dan anak-anaknya. Tegangnya kondisi ketika itu, ketika manusia dikumpulkan dalam satu padang, betul-betul kondisi yang mengerikan. Sampai-sampai seseorang sudah tidak kenal dengan saudaranya, tidak peduli dengan ibu bapaknya, dengan anak dan istrinya, karena memang memikirkan diri sendiri ketika itu. Tegangnya luar biasa, sibuk kondisinya memikirkan diri. Selamatkah saya ketika itu? Akankah selamat saya? Matahari di atasnya tidak ada sama sekali naungan. Dia tidak pakai sendal dalam keadaan telanjang. Kondisi yang mengerikan seperti itu menjadikan masing-masing tidak memperdulikan orang lain. Pemandangan yang asing tidak sempat menjadikan asing di benaknya karena memang kondisi dia sedang tegang. Mengerikan sekali. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak sempat memikirkan orang lain. Hatta rusul alaihi salatu wasalam inda ubur siratal da'ahum Allahumma sallim sallim la yadri ahadun ayanju amla. Sampai-sampai para rusul juga termasuk yang mereka khawatir terhadap dirinya. Bahkan ketika melewati as-sirat, jembatan, mereka mengutamakan berdoa, Allahumma sallim sallim ya Rabb, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Mereka tidak mengetahui. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah mereka akan berhasil selamat apa tidak. Itulah kondisinya. Al-amr azim. Memang kondisi ketika itu betul-betul menegangkan. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasallam al-amr azim. Man ayyuhimmahum dhalik. Tsumma qala ala wa inna awal man yaksi Ibrahim. Di dalam hadis diterangkan bahwa yang pertama kali diberi pakaian, dikenakan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam wa awal man yaksi yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah kelak, orang yang pertama dikasih pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ibrahim alaihissalam. Hadhihi khasisah. Ini adalah kekhususan. Akan tetapi kekhususan ini la tadullu ala tahdil mutlak. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kekhususan, beliau adalah orang pertama kali yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai keutamaan secara mutlak dibanding para nabi yang lain. Wa ana afdal min nabiyyin Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena yang paling afdalnya dari para anbiya semuanya secara mutlak adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal anbiya war rusul. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdal dan Rasul yang paling afdal. Sayyid walad Adam yaumil qiyamah. Dan dia adalah yang paling mulianya dari anak Adam. Dari anak Adam di yaumil qiyamah. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang paling mulia, manusia paling mulia kelak di yaumil qiyamah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la yu'dhan li ahad yashfa' lil khalaiq yaumal qiyamah illa Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak ada satu pun dari para anbiya ataupun rasul ataupun manusia yang diberi hak untuk memberikan syafaat dikelak di yaumil qiyamah kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan memberikanmu maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, tempat yang mulia, kedudukan yang mulia adalah sebagian ulama menafsirkan diberinya asy-syafa'ah, syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan syafaat oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Lakin qad yakhussu Allah ba'dhal anbiya bi syai'in la yakhussu bihi al-akhar. Walaupun bukan berarti tafdil mutlak, akan tetapi bisa jadi seorang nabi diberi kekhususan yang sifatnya khusus di salah satu hal yang tidak diberikan nabi yang lainnya. Seperti ucapan Allah, ya Musa ini istofaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah berikan keutamaan kepadamu di antara manusia, itu dengan birisalati, dengan risalahku, dan bikalami, dengan ucapanku. Ini merupakan khususan Nabi Musa. Ada Musa diberinya risalah oleh Allah dan diberi kalam. Risalat kanat mawjudah fi ghairihi, lakin fi waktihi kana huwa ar-rasul li bani Israel. Wa kadzalika aidan qad yakhass Allahu ahadan min anbiya aw ghairihi bi khasisah yatamayaz biha an ghairihi wa la yujab dzalika fadl mutlaq. Bisa jadi walhasil tadi kisah Musa adalah Musa diberi sesuatu yang khusus di zamannya. Telah terjadi pula Nabi diberi sesuatu yang tidak, yang itu merupakan khususan baginya, tidak diberikan kepada yang lainnya. Akan tetapi yang sepertinya tidak mengharuskan berarti dia punya keutamaan mutlak dibanding yang lainnya. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, dia punya fadilah keutamaan mutlak dibanding para anbiya yang lainnya. Ala wa inna awal man yaksi Ibrahim. Dalam hadis dikatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wala yukalimadha kana awal man yuksa. Tidak patut kita bertanya, kenapa kok Nabi Ibrahim yang diberi pertama kali pakaian? Li'anal fadha'il la yus'al anha. Karena fadilah itu tidak bisa ditanyakan. Kenapa? Yaitu urusan Allah, hak Allah. Tidak bisa kita bertanya, kok kenapa enggak Nabi Muhammad? Karena itu adalah hak Allah. Kama qala ta'ala, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu hak Allah. Maka seperti juga dalam firman Allah, dzalika fadlullah, itu merupakan karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah yang memiliki karunia yang sangat besar. La yus'al anha, tidak pantas kita tanya kenapa. Li'anal insan qad yasil fiha ila natijah wa qad la yasil. Karena manusia bisa jadi mendapatkannya dari apa yang diharapkan, bisa jadi tidak mendapatkan. Kama anallahu ta'ala faddala bani Adam ba'dhum 'ala ba'din fi rizq. Sebagaimana Allah telah berikan karunia, kelebihan satu manusia dibanding manusia yang lainnya dalam rezeki. Ada yang diberi kaya, ada yang diberi biasa-biasa saja, ada yang dikasih miskin. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kamal akhlak wal adab. Demikian pula ada yang Allah beri akhlak dan adabnya itu lebih tinggi yang satu di bawahnya. Ada pula wa kadzalika fadl ba'dhum 'ala ba'din fil ilm. Dalam masalah ilmu, ada yang Allah berikan pintar, ada yang biasa-biasa saja, ada yang berat untuk menerima ilmu. Itu adalah fadlullah, yu'tihi ma yasha. Wa kadzalika fil badan, wa kadzalika fadlullah ba'dhum 'ala ba'din fil wa kadzalika fil badan wal fiqr wa ghairi dzalik. Begitu pula badan, ada yang Allah beri badannya sehat, kuat. Ada pula yang dikasih pikirannya sehat, pintar. Allah berikan kepada si fulan diberikan badan yang sehat, kuatnya luar biasa, sehingga bisa melindungi orang yang pintar. Tetapi si pintar diberikan kepandaian, kecerdasan, sehingga bisa memberikan petunjuk bagi yang badan besar dan sebagainya. Atau fadilah-fadilah Allah yang lain yang banyak. Fallah ta'ala yu'ti fadlahu man yasha. Yang jelas Allah ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Fa fi hadzal hadits dalilun ala anna an-nas yuksuna ba'da ay yukhrijuna khufatan uratan ghurala. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran adanya dalil bahwa manusia kelak dibangkitkan oleh Allah di yaumul kiamah dalam keadaan khufatan uratan ghurala. Walakin bi ayi tariqah yuksun la na'lam. Bahwa dalam hadis ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, setelah itu adanya apa? Proses bahwa manusia akan diberi pakaian kelak di yaumul kiamah. Yang pertama dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dalilnya adalah hadis ini. Akan tetapi bagaimana caranya memberi pakaian? Pakaiannya seperti apa? Terbuat dari bahan apa? Pakai jahitan apa tidak? Siapa yang menjahitnya? Maka la na'lam dhalik. Laisa hunaka khiyatun. Di sana enggak ada tukang jahit. Wala hunaka thiyab tufassil. Enggak ada pula baju yang apa? Yang potongan. Si fulan pesan baju sekian, enggak ada. Enggak ada. Fa Allah Ta'ala yu'ti fadlu man yasha. Wala hunaka thiyab tufassil. Fa Allah a'lam bi kaifiyati dzalik. Akan tetapi Allah Ta'ala yang mengetahui bagaimana kaifiyahnya. Kita tidak diterangkan tentang kaifiyahnya, maka kita mencukupkan bahwa manusia ketika itu akan diberi pakaian. Pakaiannya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Bahannya kayak apa? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadzal hadits isyarah ila al-khitan fi qawli uralan. Dalam hadis juga ada isyarah tentang al-khitan, yaitu uralan. Artinya ada hukum tentang khitan. Fal aqral walladhi baqiyat 'alayhi jaldah al-khashfah ilam yakhtan. Ghural al-aghral artinya orang yang kulit kulupnya itu masih ada, belum tersunat. Wal khitan ikhtalafal ulama fi wujubihi. Al khitan apa hukumnya? Syekh sekarang ingin melebar sedikit, keluar dari pertama, dia ingin menerangkan kepada kita tentang hukum khitan. Khitan kata ulama ada khilaf. Kata syekh, ulama dalam masalah ini ada khilaf tentang kewajibannya. Fa minhum man qala innahu wajib 'ala dzukur wal inas. Sebagian ulama mengatakan yang namanya khitan hukumnya wajib. Wajib atas siapa? Atas laki-laki dan wanita. Wa annahu yajib an tuhtin al bint kama akama yuhtin al-walad. Pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa wanita wajib dihitan sebagaimana laki-laki juga wajib dihitan. Itu pendapat yang pertama. Wa minal ulama man qala innahu la yajib al-khitan la ala rijal wala ala nisa. Pendapat kedua mengatakan khitan itu tidak wajib. Tidak wajibnya bagi laki-laki ataupun wanita, sama-sama tidak wajib. Wa anal khitan min fitrah mustahabbah. Khitan itu merupakan fitrah. Hukumnya mustahabbah, sunnah saja. Wa laisal fitrah al-wajibah. Bukanlah fitrah yang wajib. Ini pendapat yang kedua. Sekarang pendapat yang ketiga. Wa minhum tawassat bainal qawlaini. Dan pendapat kedua yang pertengahan di antara dua pendapat. Wa hadza qaul awsat. Wa hadzal qaul awsat al aqwal wal a'daluha. pendapat yang kedua adalah pendapat yang menengah dan yang paling baiknya. Fa inna wajib fi haqqir rijal li'anna rijal idza baqiyat hadhihi jaldah faqa khashfatahu fa inna satakunu majma'an lil baul. Ada yang kelewat tadi. Al-khitan, pendapat yang ketiga, al-khitan wajib fil haqqi dzukur wa sunnah fi haqqil inas. Hukumnya bahwa khitan ini wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk wanita. Apa hukumnya? Menurut pendapat ketiga, untuk laki-laki wajib, untuk wanita adalah sunnah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling menengah, yang paling bagus, kata Syekh. Syekh memilih pendapat yang ketiga. Syekh Utsaimin lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Ia mengatakan apa? Bahwa khitan wajib atas laki-laki dan sunnah bagi wanita. Dan ini adalah pendapat yang paling bagus. Wajib karena mengandung kesehatan. Karena kalau tidak di khitan, dia akan ada hikmahnya khitan itu bagi laki-laki. Kalau tidak di khitan, itu adalah tempat kumpulnya sisa-sisa dari kencing, air seni. Fayakunu fi dzalika talawat lirrajul. Maka akan mengotori dari jasadnya laki-laki. Warubama yatahaddats ithr hadza iltihabat fi ma bainal jaldah wal khashfah. Kalau dibiarkan tidak dihitan, maka akan tersisa air seni di sana yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Infeksi terjadi di antara kulub dan kepala zakar. Wa yatadarrar insan, kalau dibiarkan tidak sunat, maka akan menimbulkan dharar bagi manusia. Fas sahih annal khitan wajib ala dzukur wa sunnah fi haqqil inas. Maka Syekh menegaskan yang benar di antara tiga pendapat adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan al khitan wajib ala dzukur wa sunnah fi haqqil inas, wajib atas laki-laki dan sunnah atas wanita. Wa hadzal a'dal aqwal wa ahsanuha. Kata Syekh, ini adalah pendapat yang paling bagus, yang paling baik di antara pendapat-pendapat yang ada dan yang paling bagusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya insyaallah yang sisanya kita baca di perjumpaan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.